Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali mengkaji yaitu tentang bab al-mulhaqat bil musanna wa jam'il muzakkar salim wa jam'il muannats salim. Yang disebut mulhaq yaitu disamakan, ya. Disamakan al-mulhaq bil musanna yaitu disamakan, digolongkan dengan musanna. Maksudnya adalah isim tersebut bukan isim musanna hakiki. Isim tersebut bukan isim musanna hakiki, akan tetapi tanda i'rabnya sama dengan tanda i'rab musanna. Tanda i'rabnya sama dengan tanda i'rab musanna, yaitu marfu bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya, atau al marfu alam tarfihi alif wa alam tansbih ya wa alamatu jarhi al ya. Nah, sedangkan musanna hakiki ini perlu diketahui ada syaratnya, ada syaratnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka para ulama ahli lughah digolongkan mulhaq atau dinamakan mulhaq. Nah, dinamakan mulhaq karena tanda i'rabnya sama. Apa syarat musanna? Kemarin sudah kita ungkapkan ada dua syarat. Ini yang perlu antum ketahui, ya. Yang pertama adalah musanna itu memiliki mufradnya, ada mufradnya. Jadi ada mufradnya. Contoh, kitabani itu musanna. Kitabani, kitabaini, qalamani, qalamaini, madrasatani, madrasataini, kubani, kubaini. Nah, masjidani, masjidaini. Nah, semua isim ini memiliki mufrad atau tunggalnya, yaitu kalau kitabani kitab, qalamani mufradnya qalam, dan masjidani masjid, dan seterusnya. Nah, itu ada mufradnya, maka ini dikatakan musanna hakiki. Yang kedua, yang kedua adalah lafaz kedua mufrad, nah, tidak berbeda. Artinya kalau dikembalikan kepada mufrad harus sama mufradnya. Karena ini kedua. Contoh, kitabani tentu mufradnya apa? kitabun wa kitabun gitu. Qalamani qalamun wa qalamun, pena dan pena, kan dua pena. Jadi bahasa Arab ini sangat singkat, ya, sangat singkat. Dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun itu cukup menunjukkan makna dua, ya. Kalau bahasa kita kan tidak. Nah, kitab buku tambah kata dua, dua buku. Jadi ada apa? Ada dua kata. Nah, dua buku. Nah, jadi dalam bahasa Arab cukup menambah alif nun. Jadi kitabani. Nah, kitabani mufradnya kitab, kan gitu. Mu kitab. Nah, kena dua kitab berarti asalnya apa? Kitabun wa kitabun, kan gitu. Dua mufrad. Nah, kalau kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka dikatakan mulhaq jika tanda i'rabnya sama. Jika tanda i'rabnya sama. Nah, kemarin sudah dicontohkan di sini, yaitu ini antum bisa merujuk kepada sumber aslinya, yaitu kitab Syarah Ibnu Aqil, ya, yaitu apa? Ala Al-Fitim Malik, kemudian Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Di situ antum bisa merujuk. Apa contohnya yang dikatakan mulhaq? Contohnya ada kalimat bangsa Arab atau orang Arab sering menyebut apa? Al-Qamarani, Al-Umarani. Jadi Qamarani, Umarani. Nah, Qamarani apa maksudnya? Apakah Qamar-Qamar? Bulan-bulan? Bukan. Apakah dua bulan? Ya, Qamarani maksud bukan dua bulan, adalah Asy-Syamsu wal-Qamar, matahari dan bulan. Nah, kalau kita kembali pada mufradnya, tentu berbeda kedua mufradnya. Jadi Qamarani adalah Al-Qamar wa-Syamsu. Al-Qamar wa-Syamsu. Tentu Al-Syamsu tidak sama dengan Al-Qamar. Nah, kedua mufradnya berbeda. Demikian juga Umarani. Yang dimaksud Umarani adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. laknatullahi alaih. Nah, dikatakan umaran, jadi umarani, jadi Umar wa Amr. Jadi mufrad, kedua mufradnya berbeda. Nah, demikian juga contoh lain adalah kemana kedua mufradnya berbeda, yaitu al-ab, al-abawani. Jadi al-abawani bukan situ maksud abun-abun ya. Ya, kecuali kalau kita maksudnya dua orang bapak. Kalau maksud al-abawani arti dua orang bapak, ya itu berarti musanna hakiki. Tapi yang dimaksud al-abawani adalah al-ab wal-um. Al-ab wal-um tentu kedua mufradnya berbeda. Yang satu al-ab, yang satu um. Ketika musannanya al-abawani. Nah, itu dimaksud. Nah, ini dikatakan jadi al-abawani kalau maksud al-ab wal-um, maka dikatakan mulhaq bil musanna. Karena tanda i'rab sama. Mubarfu bil alif, al-abawani mansub bil ya wa majrur bil ya, al-abawani al-abawaini. Demikian juga ketika isim tersebut tidak ada mufradnya, sementara tanda i'rabnya sama dengan tanda i'rab musanna. Contoh isnani, bilangan isnani, isnatani, isnani lil mudzakkar, isnatani lil muannas. Nah, ini tidak ada mufradnya, enggak ada mufradnya, enggak bisa kita kembalikan isnani mufradnya isnun, seperti kitabani mufradnya kitabun. Enggak, isnani adalah bilangan tersendiri, bilang tersendiri, bukan mufradnya wahid. Jadi bukan mufradnya wahid. Justru kalau wahid itu apa? Wahidani kalau musannanya. Nah, jadi isnani, isnatani ini dikatakan mulhaq. Kenapa mulhaq? Tanda i'rabnya sama dengan tanda i'rab musanna, yaitu marfu bil alif wa mansub bil ya. Isnani wasnaini, isnatani wasnataini. Demikian juga lafaz kila wa kilta yang sudah kita jelaskan. Kila wa kilta jika diidhafakan kepada isim dhamir, maka tanda i'rabnya adalah sama seperti tanda i'rab musanna. Kilahuma kilaihima, kiltahuma kiltaihina, kiltaihima marfu bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Nah, kedua kata ini kila wa kilta laisa lahuma mufraduhuma, tidak ada mufradnya. Jadi kila enggak ada, bukan kilun mufrad, enggak ada. Nah, maka dikatakan mulhaq bil musanna. Baik, itu pelajaran kita yang lalu. Dan juga termasuk mulhaq juga adalah jika isim musanna dijadikan nama bagi seorang, padahal orangnya satu, tapi namanya dalam bentuk musanna. Ya, contoh Zaidan, ada nama orang namanya si Zaidan, Zaidani, pada itu musanna pada Zaid. Nah, ini dikatakan mulhaq. Kenapa? Karena orangnya satu, nama seseorang Zaidani atau Salihani atau namanya Muhammadani, apa sajalah namanya yang berasal dia isim musanna, ketika dijadikan isim alam maka jadilah dikatakan mulhaq bil musanna. Baik, insyaallah malam ini kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua adalah al mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, yaitu disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Artinya tanda i'rabnya sama seperti tanda i'rab jamak mudzakkar salim, marfu bil waw wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Akan tetapi tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Nah, seperti ini dikatakan mulhaq. Inilah pembahasan kita pada malam ini. Baik, fadhil Ustaz, untuk kita minta pada peserta yaitu pendengar maupun pemirsa TV Raja untuk membaca maqta ini di halaman, ya, yaitu halaman 24, halaman 24. Fadhil Ustaz. Jazakumullah khairan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan langsung kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bisa mencoba membaca kata atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam pembahasan pelajaran ke-9 di halaman 24. Silakan di 0218236543. Dan mohon maaf apabila sudah masuk, mohon dikecilkan atau dimatikan volume suara atau TV-nya supaya tidak ada feedback. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Nah, baru bisa bergabung. Masya Allah. Nah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya Umar. Nah, karena Ummu Fatimah menunggu-nunggu dia malam Sabtu. Yang muncul-muncul. Ya doang. Ya, berubah nama. Taib. Barakallahu. Wa iyyak. Al-Mulhaq. Nah. Bismillah. Al-Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi. Nah. لا يجمع جمع لا يجمع لا يجمع لا يجمع جمع المذكر السالم إلا شيئان. نعم. الواحد جامد ثاني صفة صفة هي والصفة هي اسم فاعل. نعم. واسم مفعول. وصفة مشبهة صفة مشبهة مشبهة باسم فاعل. واسم تفضيل واسم منسوب. مثال الجامد. مثال الجامد. مثال الجامد. نعم. مثال الجامد. مثال الجامد إبراهيمون إسماعيلون مصطفون محمدون الحسينون. ومثال الصفة اسم الفاعل صالحون مكرمون مجاهدون مستغفرون. بشر اسم المفعول منصورون مكرمون مكرمون مكرمون مكرمون مهذبون مقاتلون. الصفة المشبهة ضيقون حريصون فرحون طيبون. اسم التفضيل أفضلون أكرمون أقربون أكثرون أعلون. اسم المنسوب سعوديون إندونيسيون مصريون فلسطينيون. نعم. ملحوظة. ليس ليس كل صفة مشبهة باسم فاعل يجمع يجمع يجمع على جمع المذكر السالم. فتأمل شروط هذا الجمع فيما يأتي. نعم. وإذا لم تتوافر يا أستاذ. Kenapa tatawafar ada lam sah? Wa idza lam tatawafar syurutu hadzal jam'i syurutu bisa syurutu. Naam. Wa idza lam tatawafar syurutu hadzal jam'i fa huwa mulhaqun. Naam. Wa syurutu hadzal jam'i fi ma yali. Baik, yakfi yakfi. Baik, masyaallah. Barakallahu fik qira'ah jayyidah. Barakallahu fik. Iya. Baik, jazakallahu khair ya Umma Fatimah. Barakallahu fik. Qira'ah jayyidah, mumtazah. Alhamdulillah sudah beliau baca dengan baik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali di belakang Umma Fatimah. Masih di pembahasan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Bisa dibaca ulang kembali, silakan dari awal di 0218236543. Baik, ikhwan maupun akhwat silakan. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma Abdillah. Alhamdulillah. Salam, ahlan, masyaallah. Masyaallah. Naam, tafadhali ya Umma Abdillah. Iqra'i. Al-mulhaqu bi jam'il mudzakkar salim. La yajma'u jam'al mudzakkar salim illa syai'an. Wahid jamidun isnan sifatun. Ya. Sifatu hiya ismu fa'ilin wasmu maf'ulin wasifatun musyabbahatun wasifatun musyabbahatun bismi fa'ilin wasmi tafdhilin wasmi mansubin. Misal jamidi ibrahimuna ismailuna mustafauna muhammaduna alhusnainuna. Misal sifati ismul fa'ili sholihuna mukrimuna mujahiduna mustaghfiruna. ismul maf'uli mansuruna mukarramuna muhaddatuna muqataluna asifatul musyabbahatu dhayyuna harisuna farihuna thayyibuna ismul tafdili afdaluna akramuna aqrabuna aksaruna a'launa ismul mansubi saudiyuna indonesiyuna misriyuna filistiniyuna malhudatun. Naam. Laisa kullu sifatin musabbahatin bismi fa'ilin yujma'u ala jamil mudzakkarisalim. Fata'amma suruto hadal jam'i fima ya'ti. Wa idza lam tatawafar surutu hadal jam'i fahuwa mulhaqun. Wa surutu hadal jam'i fima ya'li. Baik, yakfi. Masya Allah. Barakallah. Qira'ah jayidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak ya Umma Abdillah di salat jazakal khair, masya Allah. Kita masih berikan kesempatan, Ustaz. Nah. Taib, silakan pendengar yang ketiga. Ya, di line telepon 0218236543 di belakang Umma Abdillah. Ya, silakan di 0218236543 masih mulhaq bil jam' ilmu dzakar salim halaman 9. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umma di mana? Dengan Umi Ida dari Pacitan. Oh, Umi Ida dari Pacitan, nah. Ya. Silakan di halaman 24 Darsut Tasik, ya. Silakan. Tafadhali, ya. Tafadhali, nah. Nah. Umi Ida Pacitan. Al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salimi. La yusma'u jam'al mudzakkar salimi illa syai'ani. Al-awwal jamidun, as-tsani sifatun. Was-sifatu hiya ismu fa'ilin wasmu maf'ulin. Wasifatun musyabbihatun bismi fa'ilin musyabbahatun. Wasifatun musyabbahatun bismi fa'ilin wasmu tafdilin wasmu mansubin. Misalul jamidi Ibrahimuna Ismailuna Mustafauna Muhammaduna Al-Husainuna. Misalul sifati ismul fa'ili Solihuna Mukrimuna Mujahiduna Mustaghfiruna. Nah. Ismul maf'uli mansuruna mukramuna muhaddabuna muqataluna. As-sifatul musyabbahah bayyiquna harisuna farihuna tayyibuna. Ismut tafdili afdaluna akramuna aqrabuna aksaruna a'launa. Yeah. Al-ismul mansubu su'udiyuna indonesiyuna misriyuna filistiniyuna. Ya. Malhudatun laisa kulli sifatin musyabbahatin bismi fa'ilin yusma'u ala jam'il mudzakkaris salim. Fata'amma syurutu hadzal jam'i fima ya'ti. Wa idza lam tatawafar syurutu hadzal jam'i fa huwa mulhaqun. Wa syurutu hadzal jam'i fima yali. Naam, taib yakfi masyaallah. Barakallahu fiik. Naam. Jazakallahu khairan Umma Ida. Masyaallah. Naam, barakallahu fiik. Alhamdulillah qiraah jayidah dari Umma Ida di Pacitan. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan untuk pendengar, untuk ikhwah yang ada di studio sebelum kami terima lagi via telepon, yang mungkin bisa membaca halaman 24, silakan ya akhi. Ya. Ibrahim, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim la yujma'u jam'al mudzakkar salim illa syai'ani. Wahidan jamidun, thaniyan sifatun. Was-sifatu hiya ismu fa'ilin wasmu maf'ulin wasifatun musyabbahatun bismi fa'ilin wasmu tafdilin wasmu mansubin. Mithalul jamidi Ibrahimuna Ismailuna Mustafauna Muhammaduna Al-Husainuna. Famithalus sifati ismul fa'ili Salihuna Mukarrimuna Mujahiduna Mustaghfiruna. Ismul maf'uli mansuruna mukarramuna muhaddabuna muqataluna. As-sifatul musyabbahatu dayyiquna harisuna farihuna tayyibuna. Ismut tafdili afdaluna akramuna aqrabuna aktsaruna a'launa. Al-ismul mansubu Su'udiyuna Indonesiyuna Misriyuna Filistiniyuna Malhudatu Laisa kulli Laisa kullu sifatil musyabbahati ismi fa'ilin yujma'u ala jam'il mudhakkari salimi fata'ammal syurutu hadal jam'i fima ya'ti wa idha lam tatawaffar syurutu hadal jam'i fahuwa mulhaqun wa syurutu hadal jam'i fima yali. Jazakumullah khairan, rahim barakallahu fik, alhamdulillah. Tepat pendengar dan pemirsa Raja TV, kembali kita berikan kesempatan masih sesi qiraah ya, sesi qiraah. Silakan di line telepon 0218236543 yang belum bisa bergabung atau sulit untuk menghubungi, dicoba kembali di 0218236543 tersertasi atau pelajaran ke-9 halaman 24. Baik, kami angkat kembali, kami sapa kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, mohon maaf tanpa kita terputus kembali. Silakan di 0218236543 dalam pembahasan mulhaq bi jamil mudzakkar salim halaman 24. Kita terima kembali via telepon di 0218236543. Ya, baik. Halo. 0218236543. Ahlan, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Ahlan dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf di Indramayu, ya masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Abu. Ya Abu Yusuf. Nah. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Tafadhal ya Abu Yusuf. Al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. La yajma'u jam'al mudzakkar salim illa sayyani. Jamidun wahidun jamidun isnani sifatun. Baik. Tarjim coba kita mulai terjemahkan, coba silakan terjemahkan. Iya, semampunya. Mau. Nah. Tidak. Dikumpulkan jamak mudzakkar salim kecuali dengan dua sesuatu. Terus. Satu jamidun, dua sifatun. Apa dan jamidun? Baik, saya coba terjemahkan saja semampunya, ya nanti saya akan terjemahkan ya. Silakan. Wa sifatu dia iya, dan kata sifat dia adalah ismu fa'ilin. Wasmu maf'ulin. Wa sifatul mutasyabbahah. Musyabbahatun wasifatun musyabbahatun. Wasifatun musyabbahatun. Iya. Bismi fa'ilin. Wasmu tafdhilin. Wasmu mansubin. Misalul jamidu Ibrahim. Misalul jamidi. Iya. Ibrahimuna, Ismailuna, Mustafauna, Muhammaduna, Al-Husayyuna. Iya. Wa misalul sifatu sifati ismu. Wa misalul sifati ismul fa'ili Salihuna, mukrimuna, mujahiduna, mustaghfiruna. Ismul maf'uli mansuruna, mukarramuna, muhadzabuna, yeah, muqataluna. As-sifatul musyabahatu dayyikuna, harisuna, farihuna, tayyibuna. Ismul tafdili afdaluna, akramuna, akrabuna, aksaruna, a'launa. Al-ismul mansubu su'udiyuna, indonesiyuna, misruyuna filis filistiyuna filistiniyuna almul malhuza malhuza malhuza tu laisa laisa kulu sifati mutasab mut musyabbahatin musyabbahati bismi fa'ilin yajma'u ala jam'i ala jam'il muzakari salimi fata'ammal surutu hadal jam'u fima ya'ti wa idha lam tatafar wa idha tatawafar surutu hadal jam'i jam'u fahuwa mulhaqun wa surutu hadal jam'u lima yali. Taib yakfi. Taib masyaallah. Barakallahu fik. Afik barakallahu syukran. Nah, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib coba kita perhatikan ya halaman ini yaitu pembahasan adalah al mulhaqu bi jam'il mudzakkaris salimi yaitu yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Itu pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke sana, perlu diketahui isim apa saja yang bisa dijamak. Nah, ini la yujma'u jam'al mudzakkaris salima la yujma'u jam'al mudzakkaris salima illa syai'ani. Jadi, tidak dijamakkan jamak mudzakkar salim kecuali dua hal. Kecuali dua perkara, syai'ani. Jadi dua hal inilah yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Awalan yang pertama adalah jamidun, isim jamid. Isim jamid adalah bukan kata sifat. Isim jamid yaitu isim mausuf, juga disebut isim mausuf atau isim zat. Isim yang bisa disifati. Nah, itu isim jamid. Yang kedua sifatun atau wasfun yaitu kata sifat. Jadi isim sifat. Jadi pertama isim jamid, yang kedua isim sifat. Wasifatu, nah, kata sifat yaitu apa? Hiya ismu fa'ilin. Nah, isim fa'il. Kalau antum belajar ilmu sarfi, ilmu saraf, perubahan bentuk kata itu nanti ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ya. Nah, nanti juga ada sifatul musyabbaha dan seterusnya. Nah, ismun ismu fa'ilin, yaitu isim fa'il. Contoh isim fa'il adalah dari kata daraba, daribun. Arti daribun yang memukul, itu darib, orang yang memukul. Berbeda fa'il ya. Ini sudah saya pernah saya sampaikan bahwa isim fa'il berbeda dengan fa'il ya. Isim fa'il berbeda dengan fa'il. Kalau isim fa'il ini bentuk kata, ini lari kepada ilmu sharaf. Kalau fa'il adalah jabatan kata dalam kalimat, ini masuk kepada ilmu nahu. Ya. Jadi berbeda. Yang di sini adalah bentuk kata, yaitu ismu fa'ilin, isim fa'il. Contoh, daribun, jalisun, qa'imun, dan seterusnya. Di sini juga akan berikan contoh. Yang kedua termasuk sifat adalah ismun maf'ul, isim maf'ul. Ismu maf'ulin, isim maf'ul. Yaitu isim yang menunjukkan terjadi atasnya perbuatan. Jadi juga berbeda isim maf'ul dengan maf'ul bih. Berbeda isim maf'ul dengan maf'ul bih. Sama seperti perbedaan isim fa'il dengan fa'il. Kalau isim maf'ul itu bentuk kata sigha, sedangkan maf'ul bih adalah jabatan kata dalam kalimat. Ya. Nah, apa contohnya? Maktub, mansur, dan seterusnya. Itu isim maf'ul. Kemudian, sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Bismil fa'il. Yaitu kata sifat yang menyerupai dengan isim fa'il. Atau kata sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Jadi, sifatun musyabbahah. Kata sifat yang disamakan atau diserupakan dengan isim fa'il. Ini untuk tanda yang mudah dikenal adalah bentuknya bukan bentuk isim fa'il. Contoh yaitu apa? Qawiyun. Naam, harisun. Nah, kalau isim fa'il itu bentuknya adalah bentuk fa'il, itu bentuknya, uslubnya. Fa'ilun, jadi kataba katibun, jalasa jalisun, nah, sana'a sani'un, itu bentuknya, maka dikata isim fa'il. Nah, sedangkan harisun, ini bukan harisun, tapi harisun, jadi bentuknya tidak sama ya. Ini diantara tanda yang sangat untuk mudah diketahui ya. Harisun, qawiyun, nah, hamidun ya. Nah, ini dikatakan apa? Sifatul musyabbahah, dia diserupakan dengan isim fa'il. Kenapa? Karena maknanya menunjukkan makna isim fa'il ya, maknanya menunjukkan makna isim fa'il. Kemudian apa lagi? Termasuk sifat ismu tafdil, isim tafdil. Ini bukan superlatif ya, paling lebih. Contoh, jamil itu sifat musyabbahah, isim tafdil adalah ajmal. Nah, ajmal paling indah atau lebih indah. Nah, qarib dekat. Nah, paling dekat akrab. Akrab paling dekat atau lebih dekat. Nah, ini katakan isim tafdil. Isim tafdil, akrab, ahsan, ajmal, ab'ad, ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada ismun mansub. Isim mansub itu isim yang dinisbahkan. Isim yang dinisbahkan. Contoh, Mesir itu negara Mesir. Nah, kalau kita mengatakan adalah warga negara Mesir, Mesir, Mesriyun. Mesriyun, Irak itu negara Irak. Kalau kita inginkan mengatakan apa? Warga negara Irak adalah Iraqiyun. Jadi caranya adalah menambahkan ya musyaddada, ya bertasydid di akhirnya. Ini ada pembahasan khusus itu tentang apa? Tentang isim mansub. Ada bab khusus isim mansub. Ini sekedar apa? Yaitu mukaddimah saja ya untuk isim mansub. Jadi Mesir tambah ya tasydid jadi Misriyun. Ya, Irak, Iraqiyun. Nah, itu dikata isim mansub. Nah, isim seperti ini ini yang bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Tentu nanti ada syaratnya, baik isim jamid maupun sifat. Baik isim jamid maupun sifat. Sebagaimana yang terjelaskan tadi di awal, bahwa yang bisa dijamakkan jamak muzakkar salim adalah isim jamid dan isim adalah isim sifat atau sifat, kata sifat. Nah, kedua-dua ini memiliki syarat ya, memiliki syarat. Nanti jika tidak terpenuhi syarat, maka tidak dikatakan jamak mudzakkar hakiki, tapi dikatakan mulhaq. Ini contoh ya. Contoh sebagai jamak mudzakkar salim, contoh misalul jamidi. Contoh isim jamid yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim, ini contoh. Contoh Ibrahim, kan nama orang nih. Ini isim jamid. Nama orang semuanya kata isim jamid. Ibrahim, Ibrahimun. Apa itu Ibrahimun? Para Ibrahim, karena Ibrahimnya banyak, maka itu katakan Ibrahim, Ibrahimun. Ibrahimin kalau pakai ya. Ismail, Ismail. Nah, kalau banyak orangnya bernama Ismail jadi Ismailuna, Ismailina. Mustafa, Mustafauna, Mustafauna, Mustafina. Kemudian apa? Nah, Mustafauna, Mustafaina. Kemudian Muhammad, Muhammaduna, Muhammadina. Al-Husain, kan nama orang ini Al-Husain, Al-Hasan wal-Husain. Nah, dijamakkan jadi Al-Husainun. Kemudian Fatima, orang Fatimiyun, maka Fatima Fatimiyun, ya kan? Fatimiyun. Nah, Fatimiyin itu apa? Orang-orang yang nisbah kepada Fatimah, ini. Daulah Fatimiyah kan itu. Baik. Nah, ini contoh ya, contoh kecil isim jamid yang dijamakkan jamak muzakkar salim. Kemudian wa misalus sifati, contoh sifat. Ismil fa'ili, itu apa? Isim fa'il dulu. Misalus sifati ismil fa'ili, itu isim dibaca kasrah ya, karena ini badal daripada kata sifat. Nah, misalus sifati ismil fa'ili, seperti isim fa'il. Apa itu contoh? Salihun. Nah, ini salih, ini isim fa'il. Pada saluha, salih, jadi salihun, salihin. Mukrim, mukrimun, mukrimin. Ini isim fa'il daripada akrama. Akrama yukrimu ikraman mukrimun. Itu isim fa'il. Mukrim. Nah, dijamakkan jamak muskir salim jadi mukrimuna, mukrimina. Mujahid. Jahada yujahidu jihadan. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan wa mujahidun. Isim fa'il mujahid. Dijamakkan jadi apa? Mujahiduna. Mujahidina. Mustaghfirun. Nah, istaghfara apa? Istaghfara yastaghfiru istighfaran mustaghfirun. Isim fa'il mustaghfirun. Mustaghfiruna mustaghfirina. Apa artinya? Salihun, orang-orang yang saleh. Mukrimun, orang-orang yang memuliakan. Mujahidun, orang-orang yang berjihad. Mustaghfirun, orang-orang yang beristighfar, yang minta ampun. Semua ini adalah laki-laki. Jama' mudzakkar salim. Laki-laki yang saleh, laki-laki yang memuliakan, laki-laki yang berjihad, laki-laki yang meminta ampun. Nah, ini contoh isim fa'il ya. Kemudian ismil maf'uli. Contoh isim maf'ul yang bisa dijamak, contoh isim maf'ul jamak mudzakkar salim. Contoh apa? Yaitu apa? Mansur. Ini kan mansur. Maf'ul mansur. Maf'ul itu timbangannya untuk sulasi ya. Dari kata kerja yang terdiri pada tiga huruf. Nasara yansuru. Itu tiga huruf. Isim maf'ulnya apa? Mansur. Nah, dijamakkan jamak mudzakkar salim mansurun. Arti mansurun, mansurin, yaitu orang laki-laki yang ditolong. Mansurun yang ditolong. Kemudian apa lagi? Contoh lagi, mukri, mukramun ya. Mukram. Ini isim maf'ul. Kalau isim fa'il mukrim. Mukrim itu isim fa'il. Isim maf'ulnya mukram. Nah, kemudian jamaknya apa? Mukramuna, mukramina, yang dimuliakan. Kemudian muhadzabun. Muhadzabun, muhadzabin. Orang yang beradab. Orang yang santun, orang yang beradab. Ay muaddabun. Kemudian muqatalun. Nah, ini kalau muqatil itu yang memerangi, kalau muqataluna yang diperangi. Jadi muqatalun. Nah, ini contoh isim maf'ul. Dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kenapa lagi? Misal sifat, sifatil musyabbahati. Yaitu kata sifat yang menyerupai. Bismil fa'il. Menyerupai isim fa'il. Mana itu? Dayiq. Dayiq. Dayiquna. Dayiqina. Harisun. Harisuna, harisina. Kemudian apa lagi? Farihun. Farihuna, farihina. Apa lagi? Tayyibun, tayyibuna, tayyibina. Nah, ini dayyikun, orang yang sempit. Kemudian harisun, orang yang memberikan perhatian besar. Haris, orang yang memberikan perhatian. Kemudian farihun, orang yang senang, yang menggembira. Tayyibun, orang-orang yang baik. Nah, ini nah sifatun musyabbaha yang dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kemudian apalagi misal sifat adalah isim tafdil. Nah, isim tafdil. Isim tafdil. Apa contoh isim tafdil? Yaitu apa? Afdal. Nah, afdal adalah afdal orang yang paling baik, paling afdal, paling utama, paling baik. Jamaknya apa? Afdalun, afdalin. Nah, dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kemudian apa lagi? Akrab. Akrab, yang dekat. Nah, kalau laki-laki, yang dekat, jamaknya di jamak orang laki-laki dekat. Akrabun, akrabin. Ya. Orang yang paling dekat. Akrabun, akrabin. Aksarun, aksarin. Kemudian apa lagi? A'launa, a'launa, a'laina. Orang yang paling tinggi. Nah, yang tinggi, a'launa. Nah, ini isim tafdil. Nah, ini bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Kemudian wal ismil mansub, isim mansub. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu isim yang dinisbahkan dengan pakai ia bertasydid. Contoh apa? Suudiyun jadi suudiyuna. Suudiyun jadi suudiyuna, suudiyina. Indonesiyun jadi indonesiyuna, indonesiyina, orang-orang Indonesia. Misriyun, Misri, Misriyuna, Misriyina. Jadi Misriyun, Misriyuna, Misriyina. Filastiniyun, orang Filastin, kalau dia banyak, Filastiniyuna, Filastiniyina. Nah ini sebagian contoh ya, kecil tentang sifat ya, macam-macam kata sifat yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian malhudah. Nah, perlu diperhatikan malhudah ini, catatan yang perlu diperhatikan, laisa kullu ismi sifatin au laisa kullu sifatin musyabbahatin bismil fa'il yujma ala jam'il mudzakkar salim. Jadi tidak semua kata sifat musyabbah yang menyerupai isim fa'il dijamakkan jamak mudzakkar salim ya. Nah ini maka itu perhatikan syaratnya, fata'ammal syurutu hadzal jamak, maka perhatikan syarat jamak mudzakkar salim ini. Jadi jamak mudzakkar salim ini kita sudah masuk pada syarat jamak mudzakkar salim ya, untuk semuanya, baik untuk isim jamid maupun kata sifat, maupun kata sifat. Fima ya'ti, di berikut ini syaratnya akan dijelaskan. Nah, disyaratkan syaratnya. Wa idza lam tatawafar, jika tidak terpenuhi syurutu hadzal jami, syarat jamak mudzakkar salim ini, fahuwa mulhaq, maka dia dikatakan mulhaq, arti disamakan dia dengan jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa disamakan? Karena tanda i'rabnya sama, yaitu marfu' bil waw wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Kemudian wa syurutu hadzal jam'i fima yali, syarat jamak mudzakkar salim sebagai berikut ini, yaitu apa? Artinya kalau kita ingin menjamakkan jamak mudzakkar salim, itu ada syaratnya. Tidak bisa semua isim jamid lalu dijamakkan. Contoh maktab, itu bisa kan maktab kan? Enggak bisa maktabun maktabin. Qalam, pena, itu isim jamid. Apa kita mengatakan qalamun qalamin? Kan tidak. Masjid, itu isim jamid. Apakah bisa dijadikan apa isim jamak mudzakkar salim masjiduna masjidina? Tidak bisa. Jadi ada syaratnya. Nah, syarat inilah yang perlu diketahui. Jika ternyata terdapat ada beberapa jamak atau beberapa bentuk kata ternyata sama dengan jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya, sementara syaratnya tak terpenuhi, maka ini dikatakan mulhaq. Mulhaq, disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Baik, itulah apa sebagai pengantar sebelum masuk kepada mulhaq. Kita masuk pada syurut, syurutuhu ay syurutul jam'i. Ha, ini kembali pada jamak mudzakkar salim. Syurutuhu ay syurutu jam'il mudzakkar salim fil jamid, pada isim jamid. Nanti selanjutnya apa? Syurutuhu ay syurutu jam'il mudzakkar salim fis sifah, pada kata sifat. Baik, fadhil Ustaz, kita masuk kepada maqta' kedua, bagian nah, kedua. Masyaallah. Jazakumullah khair Ustaz, penjelasan dan syarah yang disampaikan Ustaz begitu jelas terkait dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim yang sudah dibaca oleh para pendengar dan pemirsa Raja TV, kemudian diterjemahkan secara jelas dan gamblang. Semoga ini bisa menambah pencerahan dan pengetahuan kita terkait dengan makna dan hakikat mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Untuk memperdalam atau melengkapkan pembahasan dan kaidah, kita akan simak bersama syurut dari fil jamid ya, dalam pembahasan jamid. Kita berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa untuk membaca atau mencoba membaca sesi qiraah di halaman 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan ya Ummah Fatimah. Ahlan. Syurutuhu fil jamidi. Alif, an yakuna al jamidu alaman mudzakkaran fala yajma'u ala hadzal jam'i rajulun rajuluna li'annahu laysa alaman illa ismu tasghiri min illa isma illa isma tasghiri minhu karajul tasghirin nam isma tasghirin illa isma tasghirin minhu karaju karujailin fa yujma'u ala hadal jam'i rujailuna لأنه صار معناه صفة ولا يجمع زينب زينبون لأنها علم مؤنث الباء أن يكون العلم عاقلا فلا يجمع على هذا الجمع لاهقون لأنه غير عاقل Wahwasmu apa tadi? Naam, wasmu farasin. Wahwasmu farasin. Bal tajma'u jam'ul mu'annas salim. Jam'ul mu'annas. Naam. La bal tajma'u jam'ul mu'annas salima lahiqatu. Lahiqatun. Naam. أن يكون خاليا أن يكون خاليا من تاء التأنيث فلا يجمع على هذا الجمع طلحة طلحون لأنه فيه تاء التأنيث لكنه يجمع جمع المؤنث السالم جمع لكنه يجمع جمع المؤنث السالم يجمع جمع المؤنث السالم طلحة طلحات dan وان يكون خاليا من التركيب فلا يجمع على هذا الجمع شيء ابدا سيبويه سيبويه نعم سيبويه سيبويه هنا بعلبكو بعلبكو بعلبكونا لأنهما من التركيب مزجي نعم والتركيب المزجي والتركيب المزجي والتركيب المزجي يثني ولا لا يثنى والتركيب المزجي لا يثنى ولا يجمع طيب طيب احسنت ما شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير يا ام فاطمه الحمد لله sudah dibaca dengan baik kita masih berikan kesempatan untuk sesi qiraah yang kedua di belakang ummu fatimah silakan 0218236543 syurutuhu fi al-jamid fil jamidi silakan baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ummu Fatimah, Ummu Abdillah. Tafadhal, tafadhal ya Umar. Silakan. Syurutuhu fil jamidi. Alif. An yakunal jamida halaman. An yakunal jamidu. Dan jamida. Kenapa al jamidu? Isim kana. Isim kana ya Ustaz. Iya, yakun. Ini bentuk mudhari'nya ya. An yakuna jam itu alaman mudakaron fala ijma'u ala hadzal jam'i rajulin rajulun rajulun rajuluna li anna fala ijma'u ala hadzal jam'i rajulin rajuluna li annahu laisa alaman naam ilasma taswiri tasghirin illa isma tasghirin tanwin ya tasghirin ya karena enggak ada alif lam illa isma tasghirin minhu karujailin ijma'u ala hadzal jam'i karujailuna annahu sarfa'anahu sifatun la ijma'u yainabu yainabuna li annaha alaman mu'anas tak an yakuna alim an yakuna alamu akhiran naam fala ijma'u ala hadha jam'i lahiqun lahiquna li annahu wairi akhirin wahuwa ismu wahuwa ismu farsin farasin naam farasin wahuwa ismu farasin tajma'u jama'u ma'na disalini lahiqotun naam jim an yakuna khalian minta minta itan taknisi ala jama'u ala hadzal jam'i tolhatun tolhuna di annahu fihi ta'inat taknisi lakinahu yujma'u jama'u ma'anasi salim tolhatun an yakuna khalian minat tarkibi fala jama'u ala hadzal jam'i sibawaihi sibawaihi sibawaihuna pia pia ba'labakku ba'labakku pia ba'labakku ba'labakku ba'labakku ba'labakku ba'labakuna li'annahuma minat tarkibil muzji masji masji naam minat tarkibil masji minat tarkibil masji wa tarkibil masjidi wa tarkibul masjidi fatatikul majjini la yus la yusanna wa la yujma. Naam. La yusanna la yujma. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah ya Umma Abdillah. Alhamdulillah kirah jayidah, mutazah. Kita sudah baca untuk yang kedua. Kita berikan yang ketiga kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV. Mungkin ada ikhwan yang ingin mencoba, silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fikri. Nah, mana kehilangan jejak. Masya Allah. Hari Jumat ya. Iya. Perubahan jadwal ya Umi. Mohon maaf. Zawjik ya. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi wahlan, alhamdulillah sudah ketemu lagi jejaknya. Sudah sebulan ya kehilangan jejak ini. Sekarang, iya kan. Tapi, silakan. Tafadhal ya. Syurutuhu fil jamidi. Naam. Hamzah. Alif ya. Yakunat. Ya, alif nah, nakul alif. Oh, al alif. Nah. An yakuna al jamidu alaman muzakkaran. Fala yujma'u ala hadzal jam'i rajulun rajuluna li'annahu laysa alaman illa isma tasghirin minhu karujailin. Fayujma'u ala hadzal jam'i rujailuna. Iya. Li'annahu sara ma'nahu sifatun. Sifatan. Sifatan. Isim khabar sara. Naam. Wala yujma'u Zainabu. Zainabuna. Iya. Li'annaha alamul mu'annasin. Alamun mu'annasun. Iya. Alamun mu'annasun. Iya. Al-ba'u. Ba' an yakuna an yakunal alamu aqilan. Iya. Wala yujma'u ala hadzal jam'i lahiqun lahiquna li'annahu ghayra aqilin. Ghayru. Ghayru. Naam. Isim khabar an-nais. Iya, betul. Ghayru. Li'annahu ghayru aqilin. Wa huwa ismu farasin. Iya. Bal tujma'u jam'al mu'annasis salimi. Naam, salima. Oh. Bal tujma'u jam'al mu'annasis salima. Mu'annasi. Mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Naam. Kenapa salima, Ustaz? Na'at jama' bukan na'at salim. Jam, bukan na'at mu'annas. Salim itu adalah na'at untuk jama' bukan na'at untuk mu'annas. Arti salim beraturan. Yang beraturan itu ad jama'nya bukan mu'annasnya beraturan. Nah, bal tujma'u jam'al mu'annasis salima. Iya. Lahiqatun. Iya. Jim an yakuna khalian min ta'if ta'nisi. Fala yujma'u ala hadzal jam'i talha. Talhuna. Iya. Li'annahu fihi ta'ut ta'nisi. Lakinnahu yujma'u jam'al mu'annasis salima. Iya. Talhat. Iya. Dal wa an yakuna khalian minat tarkibi. Iya. Fala yujma'u ala hadzal jam'i ana afan si bawaihi. Ana ma indi kitab. Oh, taib. Nah. Fala yujma'u ala hadzal jam'i si bawaihi. Yeah. Si bawaihuna. Ba'la bakuna. Li'annahuma minat tarkibil masjid wa tarkibul masjid la yusanna wa la yujma' wa la yujma'u. Baik, Masya Allah. Ahsan, barakallahu fikir. Afik, barakallahu fikir. Masya Allah. Jazakillah khair ya Umar. Qira'ah mumtazah. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Fikri ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikir. Sudah beliau baca dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk ikhwah kita yang ada di studio sebelum kami tafadol angkat kembali via telepon. Yeah. Ah, Satria, tafadhol, ikra. Naam. Syurutuhu fil jamidi. Naam. Alifun an yakunal jamidu alaman muzakkaran fala yujma'u ala hadzal jam'i rajulun rajuluna li'annahu laisa alaman illas mas tasgirin minhu enggak jangan diputus itu ya, itu satu kata illasma tasghirin minhu. Illasma tasghirin minhu. Iya. Karujailin. Iya. Fayajma'u ala haza ala hazal jam'i rujailuna li'anahu soro ma'nahu sifatan wala yujma'u zainabuna li'annaha alamun mu'annathun. Ba an yakunal alamu aqilan fala yujma'u ala hadha jam'i lahikuna li'annahu ghayru aqilin wa huwa ismu farasin bal yujma'u jam'al mu'annath salima lahiqat jim an yakuna khalian min ta'itta ta'nithi fala yujma'u ala hajal hala hazal jam'i talhatun talhuna li'annahu fihi da'u ta'nithi lakinnahu yujma'u jam'al mu'annathi salima talhat da wal dal wa an yakuna khalian minat tarkibi fala yujma'u ala hadzal jam'i sibawaihuna ba'labakuna li'annahuma minat tarkibil masjiyi wa tarkibul masjiyu la yusanna wa la yujma'u. Baik, ahsanta barakallahu fik. Nah, masyaallah, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Satria, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Ruja TV yang ingin mencoba untuk membaca pada sesi qiraah ini. Itu syurutuhu fil jamidi. Sekaligus diterjemahkan. Baik, ahsanta. Iya. Baik, al-qiraah wa tarjamah ya. Nah. Sesi qiraah dan kita berusaha atau pendengar dan pemirsa diberikan kesempatan untuk coba menerjemahkan dengan bahasa yang bisa difahami tentunya. Dan insyaallah akan dipandu atau dibantu oleh Ustaz. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umu di mana? Umu Fatiha. Ya, Umu Fatiha. Baik, ahlan ya Umu. Naam, tafadhali ya Umu Fatiha. Iqra'i thumma tarjimi. Bismillah. Syurutuhu fil jamidi. Iya. Alifun an yakuna al-jamidu alaman mudzakkaran. Fala yajma'u ala hadzal jam'i rajulun rajuluna li'annahu tasma'an illa matasghirin minhu karujailin fayujma'u ala hadzal jam'i rujailuna li'annahu sara ma'nahu sifatan wala yujma'u zainabun zainabu hadha ma'mul sarfi ya sad zainabu zainabuna li'annaha alamun mu'annasun. Baik, al'an terjemihha. Aduh, berat Ustaz. Kenapa? Cobalah, iya. Ya, semampunya coba ya, diterjemah. Iya, kita belajar ya, belajar untuk menterjemahkan ini. Iya. Ya, baik. Syurutuhu fil jamidi, apa artinya? Syarat mudzakkar salim misalnya. Iya. Syarat jamak mudzakkar salim pada isim jamid. Pada isim jamid. Iya. Alif. Untuk menjadikan isim jamid. Alaman apa, Ustaz? Isim alam yang mudzakkar maka tidak dijamakkan atas jama' ini. Atas jama' ini. Jama' apa itu? Kalau pakai hadal jama'i, itu jama' usul salim kan? Pembahasan kan jama' usul salim. Iya. Atas jama' mudzakkar salim ini. Rajulun. Iya. Rajuluna. Iya. Karena bukan isim alam. Bukan saya. Isim alam, iya. Kecuali isim taswir darinya seperti Rujailin. Iya. Maka dikumpulkan. Maka dijamakkan, bukan dikumpulkan. Astagfirullah. Iya, maka dijamakkan. Maka dijamakkan. Pada jamak mudzakkar salim. Jadi apa? Rujailuna. Rujailuna. Iya. Karena maknanya menjadi sifat. Iya. Dan tidak dijamakkan Zainab. Zainabuna. Karena isim alam yang mu'anas. Iya. Nah, itu sudah mulai terlihat ya. Terus Mbak. Mbak, an yakunal alimu. Alam, bukan alimu. An yakunal alamu. Allah. An yakunal alimu. Alamu, alam, alam. Alamu, bukan ali. Fathah, ya lamnya fathah. An yakunal alamu. Ya, Ustaz. An yakunal alamu aqilan. Fala yajma'u ala hadal jam'i lahiqun. Lahiquna, li'annahu ghairu aqilin wa huwa mufarasin. Iya. Bal tujma'u jama'u annasi salima lahiqatun. Iya, terjemihnya. Untuk menjadikan isim alam yang berakal. Maka terus? Tidak dijamakkan. Jamak ini. Jamak ini lahikun lahikuna. Iya. Karena tidak berakal. Iya. Dan dia ismu. Dan dia. Ismu farasin. Mana nama kuda. Nama kuda. Iya. Tapi. Dijamakkan jama' mu'anas salim. Salim. Lahiqatun. Taib, ahsanti, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan mufatih. Nah, ini memang harus kita melatih diri untuk menterjemahkan ini. Iya. Namun terjemah ini bukan mudah juga. Ya, harus kita menguasai bahasa translate-nya. Bahasa terjemah. Kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia harus kita menguasai juga bahasa Indonesia yang baik ya. Iya. Baik, syurutuhu fil jamidi, syarat jamak mudzakkar salim pada isim jamid. Kita sudah bahas tadi bahwa yang bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim ada dua. Itu ingat itu pembahasannya. Ada dua. Pertama isim jamid. Nah, sekarang apa syaratnya? Nah, apa semua isim jamid bisa dijamakkan? Belum tentu. Nah, belum tentu bisa dijamakkan semuanya. Nah, maka harus perhatikan syaratnya. Nah, mana itu? Nah, alif yang pertama, an yakunal jamidu alaman, ini dia. Bahwa isim jamid itu harus isim alam. An yakunal jamidu alaman. Jadi isim jamid itu adalah harus apa? Harus alam, isim alam. Berarti apa? Isim jamid itu ada yang bukan isim alam, ada isim alam. Arti isim alam, isim alam nama orang, nama tempat, ya kan? Nama orang, nama tempat, nah dan seterusnya. Nah, kalau nama negara, nama kota itu isim alam. Nama bulan itu isim alam. Ya. Adapun ini maktab itu bukan isim alam, itu isim jamid. Betul itu isim jamid tapi bukan isim alam. Masjid itu apa? Nama bukan isim alam. Itu isim jamid tapi bukan isim alam. Jadi isim alam itu ada sesuatu atau seorang dinamakan. Jadi contoh orang dinamakan Muhammad itu isim alam. Ya. Kemudian Makkah isim alam itu nama kota atau nama negara. Nah, Ramadan juga isim alam karena itu nama bulan. Jadi yang dinamakan dengan sesuatu atau seseorang itu dikatakan isim alam. Nah, tapi isim alam bagaimana? Ini syarat pertama, an yakunal jamidu alaman. Jadi isim jamidnya harus isim alam. Tapi enggak cukup syarat itu. Alam bagaimana? Pertama, mudzakkaran. Alam mudzakkar. Berarti apa? Alam muannas enggak masuk. Oleh kita apa? Fala yujma'u. Oleh karena itu, tidak bisa dijamakkan. Ala hadzal jam'i. Atas jama' ini itu jama' mudzakkar salim. Apa itu? Rajulun. Kata rajul. Rajul kan laki-laki kan? Nah, kenapa enggak bisa dijamakkan rajul, apa enggak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim padahal mudzakkar? Karena dia bukan isim alam. Enggak bisa dijamak rajulun jadi rajuluna, rajulina, para orang laki-laki. Enggak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Walaupun dia mudzakkar. Rajul kan mudzakkar. Kenapa enggak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim? Li'annahu laisa alaman. Karena dia bukan isim alam. Tapi isim apa ini? Ismul jinsi, isim jenis. Dia masuk isim jenis. Bukan isim alam, tapi isim jenis. Nah, jenis apa? Jenis manusia. Jadi manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, jadi rajul itu laki-laki. Ini masuk isim jenis, bukan isim alam. Kalau isim alamnya apa? Nama. Nah, nama si laki-laki apa? Orang laki-laki itu apa namanya, siapa? Ali. Nah, Ali itu baru isim alam. Nah, kalau dia jenisnya laki-lakinya bukan isim alam. Nah, itu apa? Isim jenis. Nah, jadi rajulun enggak bisa dijamakkan jadi rajuluna, jadi mudzakkar salim walaupun dia mudzakkar. Kenapa? Karena dia bukan isim alam tapi isim jenis. Nah, illa isma tasghirin minhu, kecuali isim tasghir dari kata rajul, itu bisa dijamakkan isim tasghir. Arti isim ini sudah pernah disinggung ya, seriusan ya. Isim tasghir adalah isim yang menunjukkan sesuatu benda atau seorang itu kecil. Ya, atau bukan postur tubuhnya kecil, tapi karena kedekatan, kecintaan. Nah, itu juga digunakan isim tasghir. Nah, contoh isim tasghir, kitab kutayyib. Ya, kalau kitabnya kecil seperti apa, buku saku, maka itu apa? Bukan kitab, dikata kutayyib. Nah, kenapa? Karena bentuknya kecil. Jadi kutayyib. Nah, demikian juga kalau orang, rajul. Kalau orangnya kerdil, rujail. Itu orang kerdil, laki-laki kerdil. Atau bukan karena jasadnya kecil, tapi karena apa? Karena sayang dan karena kedekatan. Nah, maka dipanggil seperti Rasulullah manggil apa? Humaira ya. Itu Hamra, Humaira. Nah, kemarin berahan gitu. Humaira itu isim tasghir, Humaira. Nah, bukan karena kecilnya, bukan. Jadi ada karena faktor orangnya kecil atau bendanya kecil, atau bukan karena orangnya kecil tapi ya kedekatan, ya. Kedekatan karena rasa sayang, rasa cinta. Rasulullah memanggil Anas bin Malik, kan khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah. Rasulullah kadang memanggil apa? Ya Unais. Ya. Itu isim tasghir pada Anas. Unais. Ya. Nah ini, kalau dia apa, rajul ini kan bukan isim alam. Tapi ternyata bisa di jamak mudzakkar salim kalau dia isim tasghir. Jadi rajul, rujail. Nah, rujailun itu isim tasghir daripada rajul. Ya, nah ini bisa dijamakkan. Jadi apa? Jamak mudzakkar salim. Yaitu apa? Rujailun, rujailuna, rujailina. Kenapa bisa dijamakkan? Padahal bukan isim alam. Karena li'annaha sara ma'nahu sifatan. Karena maknanya sudah menunjukkan sifat. Ya. Sifat itu yang kecil, kan gitu. Yang kecil. Jadi sudah makna ini masuk kepada yang kedua. Sifat, kata sifat. Demikian juga wala yujma'u Zainab. Nah, Zainab kan isim alam kan? Isim alam. Zainab ini isim jamid, dia isim alam. Tapi tidak bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim. Apa faktornya? La yujma'u Zainabu jadi Zainabun, enggak bisa Zainab dijamakkan menjadi Zainabun, li'annaha 'alamun mu'annas, karena dia adalah isim alam mu'annas, itu nama perempuan. Ini mu'annas apa nih? Mu'annas apa? Mu'annas hakiki, ya kan? Yang sudah kita pelajari, mu'annas hakiki enggak bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Nah, ini baru syarat pertama kelihatannya ya, malam ini. Masyaallah. Iya. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan syarat berikutnya. Yang penting ini syarat yang pertama harus antum apa yang sudah jelaskan secara singkat harus antum kuasai, yaitu syarat pertama isim jami' itu adalah harus isim alam. Nah, isim alamnya punya syarat lagi. Yang pertama is mudzakkar, yang kedua adalah apa? Nanti selanjutnya ya. Ya, mudzakkar dia bukan muannas. Nah, baik, wallahu alam bisawab. Baik, jazakumullah khair sal pendengar dan pemirsa Raja TV. Alhamdulillah Ustaz telah menjelaskan dan syarah terkait dengan makna jamid dan juga persyaratan-persyaratan yang mungkin kita bisa atau baru dapat membahas satu poin dari pembahasan syarat dari jamid. Dan kita berikan kesempatan di sesi terakhir ini untuk membaca beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah lana lagha'idhu taib kita wa inna la jami'un hadirun. Ya, mohon maaf, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setiap nama dari manusia bisa dikatakan jamid? Iya, betul. Jadi setiap nama itu sudah, kalau sudah menjadi apa, menjadi namakan, maka jadi isim jamid, walaupun nanti ada sebagian nama berasal isim mustaq, ya, isim mustaq seperti Al Husain, ya kan, daripada Al Hasan wal Husain. Nah, itu kan berasal dari apa, isim mustaq, ya, termasuk apa, nama orang Muhammad, kan gitu. Muhammad asalnya apa, isim maf'ul. Muhammad isim maf'ul kan, tapi ketika dijadikan nama maka dia masuk kepada isim jamid. Ya. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana baru belajar bahasa Arab. Untuk isim jamid, apakah dari isim tersebut bisa dibentuk bentuk fi'il atau bentuk kata kerjanya? Jazakumullah khair. Iya. Isim jamid enggak bisa dijadikan apa? Dijadikan kata kerja. Iya. Jadi isim jamid enggak bisa dijadikan kerja, kata kerja. Justru apa? Ada isim jamid itu berasal dari isim mustaq. Ya, isim mustaq itu ada berasal dari kata kerja seperti apa? Hamida yahmadu, kan itu. Jadi Muhammadun itu berasal dari kata Hamida. Berasal pada Hamida. Jadi kalau sudah kita jadikan nama maka jadi isim jamid, jadi Muhammadun walaupun dia memiliki akar kata asalnya. Ya. Masyaallah. Taib, jazakumullah khairah. Terkait dengan pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, mulhaq bi jam' al mu'annats musanna. Untuk jumlah anggota badan Ustaz, apakah bisa dimasukkan ke dalam mulhaqat yang berjumlah dua? Apa maksudnya? Kalimat mungkin ya, kalau aina, ya mata doang, aina ini gitu. Iya, enggak, itu jam musanna hakiki. Baik, masyaallah. Jadi maksud di sini adalah yang dikata mulhaq itu yang mana pertama tidak ada mufrad. Kalau yadun, yadani, ya mufradnya yadun. Iya. Arti yadani dua tangan, rijlun rijlani dua kaki. Iya, ada mufradnya, rijlun mufradnya. Jadi yang kata mulhaq enggak ada mufradnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika musanna maksudnya bukan apa? Tadi contoh apa? Apa abawani ya, contoh abawani bukan maksud abun-abun. Iya. Rijlani maksud rijil-rijil. Nah, kalau rijlani betul itu musanna hakiki. Karena mufradnya apa? Rijlun-rijlun. Nah, itu mufradnya. Tapi kalau abawani bukan abun-abun, ya, kecuali jika Anda maksudkan dua orang bapak, lain lagi. Kalau dua orang bapak, betul itu abawani adalah musanna hakiki. Tapi jika dimaksud abawani umumnya adalah ayah dan ibu, maka dikatakan mulhaq. Kenapa? Karena mufrad kedua mufradnya berbeda. Abawani mufradnya ada al-ab wal-um. Nah, maka digolongkan mulhaq. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami angkat terkait dengan pembahasan ini. Ada pertanyaan terkait dengan bab yang lainnya, kami akan pending pada babnya nanti insyaallah, terutama terkait dengan mansubat ya, dan juga majazumat kami akan pending pada babnya insyaallah, supaya bisa bisa diikuti juga oleh pendengar-pendengar yang lainnya. Demikian yang bisa kita bahas dan sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, jazakumullah khairan jazakumullah khairan antum. Mudah-mudahan kajian malam ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.